Roma pasal rongu. Jadi sampai subuh, ane komi nompaka salah roamu, da'a memalah komi manguli, aku ei da'aria salahku. Sabana, komi mboto vou nompo via pokaingu, tona simbayo eva pokaingu roa, toni pakasalamu. Jadi, ante nompaka salah roamu ivetu, komi vou nompaka salah koromu mboto. Ninjani tambotomu, ane ala tala membasuku tau tono ingu ivetu, kabotu mpotangarana na noa. Tapi sampai subuh, komi mboto vou nangga via pokaingu toni pakasalamu karuamu. Jadi venu, barani pekiri komi, nau pano via ivetu, komi mamala makabasakan gari pesuku no alatala. Alatala na belam pu urarana, iampu umpu no sabara rijai komi, pada ia da ana salisa, membasuku silaka-silaka komi. Tapi ne komi manjapuaka kabela no alatala itu, toramo, patuju kabela no urara alatala, etumo, alamanggeni komi majea anggari silakam. Tapi komi nako orara, da madota majea. Sabana itu, komi mbotomo mantambai katomonu pesuku, torapa vela ka komi rikau punu dunia, tempo ala tala mumpopo kita ra urarana, bo mumbabutusi potangara, ante manoa. Sabana ala tala kana mumbabalasi, butu mba atau nantuki povian. Ia kana membawai katubua mabelo, sampai rika sae-saena, ka ira tona tutu nompo via tona belona, ala ira ratoya borabila, bo membarata katubu toda aria kaupopuna. Tapi ia kana manggarau bo membasuku, butumba atau aganompe kiri korona mboto, padedaan nantuki pepatuduki tona konona, tapi aganantuki tona jaana. Butumba atau nompo via ka jaana, kana mandasa bomumbarasai kasusa, pamula-mulana, tau-tau to Yahudi, pada tau-tau da to Yahudi vo'u. Tapi pura-pura tau to nompo via kabelona, kana ratoya borabila, bomumbarata katubua mabelo, pamula-mulana, tau-tau to Yahudi, pada tau-tau da to Yahudi vo'u, sabana alatala da anang kita lenje. Ane tau-tau to da anang ginjani atura-atura agama Yahudi nempo via silaka, ira kana mamate borapopoga anggari jai alatala, sampai rika sae-saena. Tapi pesuku itu, da ani butusi nantuki atura-atura agama Yahudi. Tapi tau-tau to nang ginjani atura-atura agama Yahudi, kana rasuku nantuki atura-atura agama itu, ane ira mo via silaka. Sabana da tau-tau to nangepe atura-atura agama to majadi manua riaran panggita alatala. Tapi tau-tau to nantuki atura-atura itu. Tau-tau da to Yahudi da nangginjani atura-atura agama Yahudi. Tapi anenggari dota iramboto, ira mantuki parenta-parenta to naria riara atura-atura itu. Batuana, pekiri rarantai irambotomo, nanggeniaka katubu ira, nasimbayo eva ira nangginjani atura-atura agama Yahudi. Naupa ira da'apa nangginjani atura-atura itu. Pokaingu ira mboto nompaka noto, nuapa toni parenta riara atura-atura agama, eva natetulisi riarantai ira. Etu nipaka noto pekiri rarantai ira mboto, sabana naria pompekiri ira mompaka salah ira, bonaria bou pompekiri ira, tonantakono ira. Jadi ri eom potangara banepia, ala tala kana mumpakau Yesus Kristus, mumpatangara pura-pura manusia ibetu, nantuki pura-pura nuapa toni tabuniaka, riara pekiri rarantai ira. Etu mo toni pakanoto riara kareba belo, toni patoleleku. Tapi umba komi tonum pangaku koro komi tau to Yahudi. Komi nanjaru maka majadi manoa, riara panggita ala tala, ante mantuki atura-atura agama. Komi nangua ante nanguli. Kami motoria toni pelisi ala tala. Komi nangginjani dota nu ala tala, pada komi na tau, numpaka tantu nuapa tona belona, sabana komi ni patuduki ngari atura-atura agama. Nipekirimu, komi motona tau numpatuduki tau, da anu sinjani ante ala tala, nasimbayo eba tau numbanini toburo. Pada nipekirimu, komi vou tona jadi remeri ta tongon tau, tona tubu riara karumauna. Pada ni pekirimu, komi mo tona tau nompa tuduki tau-tau dari adana, pada nompa guru tau-tau nadoyo. Etu ni pekirimu, sabana riara atura-atura agama Yahudi, tona riari jaimu, na riam pengele-ngele pangjinjani, bope patuduki tona konon. Jadi, komi nompa tuduki tau tanina, tapi no kuya komi daa nompa tuduki koro komi boto, komi nompa tuduki ka tau tanina, ne emanganga. Tapi no kuya komi boto nanganga, komi nompa tuduki ka tau, ne emo gau sala ante tau daa rongo mumboto. Tapi no kuya komi boto, no gau sala ibetu, komi naraurara nanggita banta, tapi no kuya komi boto, nangala nuapa-nuapa tonariari bungku banta itu, komi na damba-damba, sabana naria atura-atura agama Yahudi rijaimu. Tapi no kuya komi nanjalai alatala, ante daan nantuki atura-atura na itu, riara buku nagasa, naria nitulisi ivei. Ngaripo kaingu komi tau-tau to Yahudi, sampe tau-tau da ato Yahudi, nombasalaraka alatala. Ane komi matundu riara atura-atura agama, adam posuna komi, mpu-mpu naria gunana. Tapi ane komi membaliunaka atura-atura itu, adam posuna komi, manaria gunana. Jadi ane tau da ato Yahudi to da anisuna, mempariara parenta-parenta to nipaka tantu riara atura-atura agama, na tantumu, ia kanara tarima alatala, na simbayu iba tau to Yahudi to nisuna. Pada tau-tau to da anisuna, karena mempaka salah komi tau to Yahudi. Sabana naria mo buku atura-atura agama rejai komi, pada komi nisuna, tapi komi nembaliunaka atura-atura itu. Ira tau da anisuna, tapi ira mo to natundu riara atura-atura agama. Jadi, to Yahudi to nakonona, to nireke to dea nualatala, da agasangana to Yahudi. Pada adam posuna tona konona, tono batandai isema bagian walatala, da aganipo biari koro manusia. Tapi tau to Yahudi tompu umpu to dean walatala, etu mo tau to nantuki alatala ngariaran taina. Pada po via tono batandai isema bagian walatala, etu mo po kerajaan osanagasan walatala riaran tai, mumpakalipo dota rara tunajaa, da adam posuna toni po via manusia, nantuki atura-atura agama. Tau noinggu ibetu, da'ara toya manusia, tapi ia kanara toya alatala.